besok emato ala sore mato bola bali mato cebora tahu ento apa ngori tinggal sulingan apa lali apa ragelingan apa lali apa ragelingan esok dan